Rahasia kita, rahasia Allah. Kita gak tahu kapan kita wafat. Mungkin lo duluan, gue belakangan. Oh yeah. Mungkin kita pernah hutang ataupun juga pinjam barang yang sampai sekarang belum dikembalikan. Sampai kapan? Realita zaman yang semakin rusak. Orang yang hutang kadang lebih kalah. Pas hutang pasang wajah memalas dan berubah pas ditagih. Alasan biar dia kagak bayar. Kita tuh kadang suka serba salah. Gak dipinjemin kita dibilang pelit. Bahkan didesak dengan janji yang manis. Modus pas udah tiba waktu bayar hutang. Jurus menghilang atau belagak lupa. Obrol alasan dan minta masa tenggang. Sadar dong yang minjemin uang kok jadi kayak ngemis. Harus nagih hutang sampai berkali-kali. Malah bikin dia jadi susah sendiri. Ini fakta, lo gak mampu bayar mendingan jangan hutang. Perbanyak bersyukur dan hidup sederhana. Daripada hutang lo jadikan neraka. Wahai sahabat, hutang itu wajib dibayar. Dan gak boleh ditunda-tunda. Itu bisa nyusahin orang. Bayarlah hutang, itu udah jadi kewajiban. Jangan cari-cari alasan. Biar lo kagak bayar hutang. Bayar yang berlebihan, kagak pernah bersyukur. Dan gak pernah sedekah, itu yang bikin susah. Soal dunia mending kita lihat ke bawah. Soal ibadah baru kita lihat ke atas. Masalah hidup kita sudah Allah yang atur. Usaha, ikhtiar dan penuh semangat. Jangan selalu mandang hidup pakai logika. Suksesnya usaha harus dengan doa. Sulit dunia karena dosa. Perbanyak taubat, jauhi maksiat. Hidup yang berkah gak pakai hutang. Pikiran tenang gak nyusahin orang. Banyak bersyukur jangan bertingkah. Usaha maksimal yang penting halal. Kita gak selalu ada di bawah. Utamakan berkah gak mesti mewah. Yang minjemin uang kok jadi kayak ngemis. Harus nagih hutang sampai berkali-kali. Malah bikin dia jadi susah sendiri. Ini fakta, lo gak mampu bayar mendingan jangan hutang. Perbanyak bersyukur dan hidup sederhana. Daripada hutang lo jadikan neraka. Wahai sahabat, hutang itu wajib dibayar. Dan gak boleh ditunda-tunda. Itu bisa nyusahin orang. Bayarlah hutang, itu udah jadi kewajiban. Jangan cari-cari alasan. Biar lo kagak bayar hutang. Wahai sahabat, hutang itu wajib dibayar. Dan gak boleh ditunda-tunda. Itu bisa nyusahin orang. Bayarlah hutang, itu udah jadi kewajiban. Jangan cari-cari alasan. Biar lo kagak bayar hutang.